بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الفراشي الزهري رضي الله عنه أحد عشرة أشمد المشهود لهم بالجنة. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, yang beliau termasuk salah satu yang mendapatkan jaminan dari 10 orang yang akan masuk surga radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni kama hajjatul wada', telah menjengukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika am hajjatul wada', haji perpisahan Rasulullah SAW. Min waja'in istaddabi, Rasulullah menjenguk beliau karena ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit yang keras. Fakultu, maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ini qad balagha bi min waja'in ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah menimpa aku sakit yang sedemikian parah sebagaimana yang kau telah melihatnya. Wa ana dzumalin, sementara aku termasuk orang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak. Wa la yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisiku dari harta-harta itu kecuali hanya seorang putriku saja. Dalam hadis ini diterangkan Sa'ad bin Waqqas dalam keadaan sakit yang yang berat, yang kalau dilihat kemungkinan sekali akan mengantarkan kepada kematiannya. Dalam keadaan begitu, dan keadaan yang demikian, Rasul alaihissalam menjenguk beliau. Ketika Rasul menjenguk, maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, yang ketika itu kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah punya anak kecuali putri semata wayang, putri satu-satunya, putri tunggalnya saja. Maka yang ditanyakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasul, bolehkah aku, ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi tsulutsayya mali, bolehkah aku mensedekahkan hartaku yang banyak ini 2/3-nya, ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la. Kultu fasyatru, kalau separuh bolehkah ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, tidak. Fakultu fasulus, ya Rasulullah, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah, bolehkah sepertiga? Maka Rasul mengatakan, as-sulus wasulusu kathirun au kadirun. Maka sulus itu banyak atau sulit itu besar. Kalimat afa atasaddaqu, ai boleh, ketiganya. Atau ketika itu saya akan memfatahkan ketiganya. Kondisinya, kondisi saat ada dalam keadaan sakit yang keras yang bisa jadi akan mengantarkan kepada kematiannya. Maka Rasul alaihissalam melarang bersedekah dalam keadaan seperti ini melebihi dari sepertiga. Karena yang dikhawatirkan kalau saya mati, saya akan meninggalkan uang yang banyak. Mendingan saya sedekahkan sekarang. Jadi ketakutan akan kematian, oleh karena itu dia ingin memberikan sedekah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, karena membatasi, tidak boleh melebihi dari sepertiga. Li'anna al-marid marad al-maut muhawwaf la yajus ayat tetap di asal muncul. Karena seseorang sakit, sakitnya sakit yang kira-kira akan mengantarkan kepada kematian, tidak boleh mensedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Kenapa? Li'anna maluhu qad ta'allaq bi haqqil ghair wa hum al-waratsah. Karena hartanya yang dimiliki semua itu sudah terikat dengan orang lain. Siapa? Al-waratsah, ahli warisnya. Berbeda dengan orang sehat. Amma man kana sahihan laisa fi marad aw fihi marad yasirun la yukhsha minhu al-maut. Adapun kalau orang sehat tidak ada rasa takut dari sakitnya, atau sakitnya sakit ringan, tidak ada kekhawatiran akan membawa kepada kematian, walahu ayata saddaq bima syaa bisulus au nis au sulusain au bimalihi kullihi la kharaj alaihi. Kalau dia sehat, maka boleh ya mensedekahkan sepertiganya atau separuhnya atau dua pertiganya atau bahkan semuanya boleh. Walakin la yanbaghi ayat as-sadaq bi mali kullih illa in kana indahu syai' ya'rifu anna sawfa yastaghni an ibadillah. Tidak boleh, walaupun hukum asalnya boleh, akan tetapi seseorang tidaklah boleh mensedekahkan hartanya semuanya kecuali dalam keadaan dia tahu jalan sehingga dia bisa tidak bergantung pada manusia yang lainnya. Kalau misalkan seseorang ahli mempunyai keahlian tertentu, entah itu servis kendaraan, servis elektronik, atau punya keahlian-keahlian lain, dengan dia kerja sebentar, dia akan mendatangkan uang berikutnya. Maka berapapun harta yang dia miliki, dia boleh mensedekahkannya. Tetapi kalau orang yang tidak punya kepandaian, tidak punya kemampuan untuk mencari harta dengan mudah, maka mensedekahkan hartanya semuanya, walaupun dalam keadaan sehat, tidak boleh. Walhasil, saat dilarang oleh Rasul alaihissalam untuk mensedekahkan melebihi dari sepertiganya. As-sulus was-sulus kathir al-kadir. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya kalau kurang dari sepertiga, bahwa ahsan wa akmal, itu yang lebih baik. Bukan kalau sepertiga itu baik, bukan. Sepertiga itu batasan terbanyak. Akan tetapi kalau kurang dari sepertiga, maka itu yang lebih baik dan lebih sempurna. Walihadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, law anna an-nas addu min thuluth ila ar-rubu' لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. Kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah orang-orang itu mengurangi pemberi jangan setiganya, merubah dari setiga menjadi seperempat, maka seperempat itu lebih baik, karena Rasul mengatakan al-thuluts wal-thuluts katsir. Dan juga telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, arda ma radiyallahu li nafsihi, yani al-humus. Aku lebih suka seperti yang Allah ridhakan buat sendirinya, buat dirinya, yaitu al-humus, seperlima. Fa'usi bin humus radiyallahu anhu. Maka beliau pun, Abu Bakar, mewasiatkan seperlimanya. Kata Syekh Taimin, fabihadha na'rifu an amalu nafsi yaum wa kaunuhum yusuna bitulus hilaf al-awla. Apa yang masyarakat sekarang lakukan, praktekan, mereka ketika punya uang mewasiatkan sepertiganya. Nah, mewasiatkan sepertiganya ini hilaf al-awla, menyelisih yang lebih baik. Yang lebih baik itu kurang daripada sepertiga, yaitu seperempat ataupun seperlima atau kurang dari seperti itu. Itu yang lebih baik. Wa in kana huwa jaizun, wa in kana huwa jaizan, walaupun sepertiga itu juga boleh, enggak salah, tetapi tidak afdal. Lakin al-afdal ayyakuna adna min thuluts imma rubu' aw khumus. Yang afdal adalah kurang dari sepertiga, yaitu seperempat atau seperlima. Para fuqaha mengatakan afdal seseorang mewasiatkan hartanya bil humus, seperlima. La yazid alaihi, tidak, jangan sampai melebihi itu. Iktidaan di Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hal ini mencontoh apa yang telah diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, wa in tathulus kathir innaka antadhara warasaka aghniya'an khairun min antadharahum aliyatan yatakaffafuna an-nas. Engkau memberikan wasiat, meninggalkan wasiat untuk keluargamu dalam keadaan mereka kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, apalagi sampai minta-minta. Maka Rasul alaihissalam di sini menerangkan, jangan engkau berpandangan kalau kalian memberikan waris kepada ahli warismu, lalu itu satu kejelekan. Tidak, bahkan itu satu kebaikan. Lalu Rasul mengatakan, wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah kalian menginfakkan nafkahmu yang di sana engkau maksudkan adalah berharap wajah Allah, arti tabtaghi biha wajh Allah, artinya kita berharap masuk surga yang di sana kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, kalau kalian memberikan nafkah, di mana ketika kalian memberikan nafkah itu berharap wajah Allah, tidaklah engkau menafkahkan itu kecuali engkau diberikan ajar oleh Allah atas nafkahmu itu. Sampai-sampai pemberianmu suapanmu kepada istrimu, termasuk itu adalah pahala yang Allah akan catat dari nafkah yang kau berikan kepadanya. Sahabat di sini, ikhwan fillah jazakumullah, menunjukkan bahwa harta warisan pun termasuk nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Dan nafkah ini yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena hum aqarib, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Wa in tasaddaqta bihi intahwi al-aba'i. Aqarib itu lebih baik daripada engkau bersedekah kepada orang yang jauh, lebih bermanfaat. Nah, sedekah alal qarib afdal min sedekah alal ba'id. Yang namanya sedekah kepada keluarga lebih baik daripada sedekah kepada orang yang jauh, orang lain. Li'anna sedekah alal qarib sedekatun sedekatan wa wasilatan. Karena sedekah kepada keluarga dekat adalah sedekah dan silah silaturahim. Kemudian Rasul Sa'ad mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh para sahabatku? Nanti ditinggal di Mekah, mati di Mekah. Khawatir Sa'ad bin Abi Waqqas kalau dia mati di Mekah, karena dia telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia punya harapan untuk mati di Madinah. Dia khawatir kalau dia mati di Mekah. Maka jawab Rasul, innaka lan tukhallafa, engkau tidak akan ditinggal oleh teman-temanmu. Kata amal amalan tabtahidi wajhallah ila izdadta bihidarajatan waraf'atan. Kalaupun engkau ditinggal, maka kamu beramal dengan suatu amalan yang kau berharap dengannya wajah Allah, tidaklah ini berlakukan kecuali akan bertambahnya derajat dan ketinggian keluhuran dirimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat innaka lan apa? Kalimat fata'mal amalan tabtaghi bi wajh Allah, juga yang tadi yang pertama, kalimat innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi bi wajh Allah, inilah yang diambil oleh Imam Nawawi dalam hadis ini sebagai dalil bahwa hadis ini dijadikan syahid dalam bab al-ikhlas. Siapa saja yang beramal dengan amal soleh, berharap dengannya berjumpa dengan wajah Allah di surga kelak, maka pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalaupun kamu tertinggal, kamu beramal dengan amal soleh, maka pasti kamu akan dibalasi oleh Allah. Dan amalan itu akan menjadikan kamu tinggi dan luhur. Lalu Rasul mengatakan, la'allaka an tuhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yuzirru bika akharun. Kata Rasul alaihissalam, nampaknya engkau akan diberi usia panjang. La'allaka an tuhallafa, mana an tuhallafa guna berbeda dengan an tuhallafa yang pertama. An tuhallafa di sini maknanya ta'ammar fid dunia, akan diberi usia yang panjang. Wa hadha huwa alladhi waqa'a fi Sa'ad bin Abi Waqqas. amara zamanan tawilan. Ini yang terjadi pada Abi Waqqas, saat Abi Waqqas, karena saat Abi Waqqas yang semula disangka akan mati karena sakitnya sakit berat, ternyata Allah sembuhkan dan bahkan Allah berikan usia panjang, panjang sekali. Sampai-sampai diterangkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikasih usia panjang, dikasih anak keturunan yang banyak. Anak laki-lakinya Allah berikan kepada dia 17 anak orang. Dan untuk yang wanitanya 12 anak. Sehingga jumlah anak beliau adalah 29. Luar biasa barokah yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikasih usia panjang, dikasih anak banyak. 29, sementara semula cuma satu perempuan. Ini menunjukkan jika Allah menghendaki seseorang yang hari ini sakit keras, bisa jadi besok akan sehat sembuh, bahkan lebih sehat dari orang lain. Bisa jadi yang hari ini tidak punya anak, besok Allah kasih anak yang banyak. Hari ini cuma satu, ternyata di akhir harinya dia punya anak banyak. Contoh yang nyata adalah saat Abu Waqqas. Adapun makna hatta yantahi bika aqwamun wa yudharru bika akharun, inilah yang terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah Allah berikan usia panjang dibanding para sahabat-sahabat yang lainnya dan punya pengaruh yang besar sampai terbukanya negeri-negeri Islam yang banyak, futuhat azimah kabirah, sehingga peperangan yang dihadapi, apa yang dia hadapi, terbukanya negeri-negeri Islam baru, semuanya itu adalah bermanfaat untuk kaum muslimin. Hatta yantafi bika aqwamun. Yantafi bika aqwamun adalah kaum muslimin yang mendapatkan manfaat dari panjang usianya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa dhurra bi akharun adalah orang-orang kafir yang mereka mendapatkan kekalahan-kekalahan yang banyak. Lalu Rasul alaihissalam mengatakan, lalu Rasulullah mendoakan para sahabatnya, Allahumma mdik li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan untuk sahabat-sahabatku, hijrah mereka. Janganlah mereka kembalikan kepada keadaan yang dahulu, yaitu kekafiran. Lakin al-ba'isu Sa'ad bin Hawlah. Akan tetapi yang rugi adalah Sa'ad bin Hawlah. Yang dikatakan mereka, Sa'ad bin Hawlah ini meninggal di Mekah. Karena yarsilahu Rasulullah anna mata di Mekah. Sa'ad bin Hawlah mati di Mekah. Dia tidak sadar, dikatakan sesungguhnya dia pernah hijrah ke Habasyah. Ada yang mengatakan dia juga ikut perang-perang Badar, tetapi dia tidak betah di Madinah, lalu dia ke Mekah dan meninggal di Mekah. Maka dikatakan yang rugi adalah Sa'ad bin Hawlah, karena meninggalnya seseorang di Madinah lebih afdal daripada meninggalnya seorang di Mekah, terutama untuk orang yang ikut hijrah ketika itu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, inilah hadis yang menerangkan tentang perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan demikian, dalam keadaan sakit berat, Rasul alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita tidak boleh kita putus asa. Kita harus punya harapan, harapan yang baik, yang positif, dan ditunjukkan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini bahwa keadaan yang berat ternyata jika Allah menghendaki tetap saja akan bisa dilewati dengan baik, dan Allah berikan rezeki yang banyak. Yang terpenting adalah ketika kita beramal, hendaklah beramal tabtaghi biha wajh Allah, beramalah mengharap pahala di sisi Allah, berharap berjumpa dengan Allah, berharap memperoleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya ikhlas. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita, semoga Allah berikan rezeki kepada kita tetap istiqamah di jalannya. Allah matikan kita dalam keimanan dan keislaman. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ممكن يذكركم. جزاك الله خير أستاذ. عفوا عفوا. توفيق عندي أستاذ ني. ما شاء الله. دي ikut juga الحمد لله. ما شاء الله. Satu soalan bisa Ustaz. Tafadhal. Sehat antum Ustaz. Alhamdulillah. Hayyak Allah Taufiq. Anak pernah dengar. Anak pernah dengar, anak pernah baca ada satu hadis yang menjelaskan kalau kita dalam keadaan yang kurang sehat, kita berinfak, bersedekah, itu dapat membantu kita untuk mengurangkan kesakitan kita ataupun membantu Allah mempercepatkan sembuhkan penyakit kita. Apakah benar hadis tersebut? Kalau enggak salah dihasankan Al-Bani. Gimana Ustaz? Kalau tidak salah hadis itu dihasankan oleh Al-Bani. Jelas? Halo? Naam, jelas Ustaz. Jadi hadis itu bisa dibaktikan. Naam. Yang anak ingat hadis itu dihasankan oleh Naam. Barakallahu fiik, barakallahu fiik Ustaz. Rafiq. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ya. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.